Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa alimna madunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Panjenengan pirsani dasar-dasar thariqah an-naqsyabandiyah. Derenge kula waos dasar-dasar thariqah naqsyabandiyah sekilas tentang Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Larone melu ngaji. Dipun serat kalian Asy-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Wonten kitab Jami'u Karomatil Auliya. Asy-Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Iki tiyange jadab. Tapi akhire saged Padang malih. Asy-Syekh Al-Qutb Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Asy-Syekh Al-Qutb Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Dengane hidup sakurun kalian Asy-Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Sakurun saabad. Berko Asy-Syekh As-Sya'rani sedane tahun 973 Hijrah. 973 Hijrah. Nah, Asy-Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi sedane 922. 922 Hijrah. Jadi KCE sedane 51 tahun. Asy-Syekh As-Sya'rani sempat bertemu, sempat sering berkumpul Wong-wong ahli fikih niku didhawuhi kafartum bi kalamillah. Sira kabeh padha ngufuri kalame Allah. Padha ngufuri, padha ngingkari kalam Allah. Guru Bapak, mulane Imam Syafi'i ku berpesan tengene murid faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan fa inni wa haqillahi iyyaka ansahu fadhalika qasin lam yadhukul buhutu qad wa hadha jahunun kai fadhul jani yasluhu faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan wa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu fadhalika qasin lam yadhu qalbuhu tuqad wa hadha jahulun kau fadhul jani yasluhu. Dawe teng murite sira iku aja mung pinter fikih tok. Sira iku aja mung mendalami ilmu fikih tok. Yo aja mung mendalami tasawuf tok. Taqihan wa sufiyan. Ilmu fikih kudu didalami, ilmu tasawuf kudu didalami. Fikih syar'i. Wa inni sungguh aku wa haqqillah demi hak Allah iyyaka kepadamu ansahu aku memberi nasihat. Sungguh demi Allah hak Allah aku memberi nasihat padamu. Menapa fadzalika qasin lam yadzuq qalbuhu tuqan. Mergo wong ku nek alime alim fikih tok iku atine atos. Atine atos ora bisa ngrasakno takwa Allah. Gak bisa ngrasakno takwa Allah. Tapi nek pintermu tasawuf tok dadi wong bodho. Dadi wong bodho gak ngerti hukum-hukum Islam. Wong bodho ya apa bisa bagus. Di karo-karone ilmu fikih didalami, ilmu tasawuf didalami. Di mulane ki fuqaha ning kene iki didawi sampeyan kabeh ku ngufuri kalame Allah. Pirang-pirang wong ahli fikih ku ngelah hukum. Mesti barang ora kenek dikelah, dikelah akhire dadi kenek. Cara hukum ya. Tapi ora cara hakikat. Suka menghelah apa yang mestinya enggak boleh supaya jadi boleh. Suka menghela, aslinya wajib jadi tidak wajib. Ku kapane ahline fikih tok tidak punya rasa takut kepada Allah. Lam yaduk qalbuhu tuqan. Atine ora bisa ngrasakno takwa. Satu contohe usaha dagang. Mbuh toko, mbuh opo, ya. Kewajiban zakat iku nek wis berputar satu tahun. Berputar satu tahun baru wajib zakat. Iki akeh wong dagang sing ngajine fikih tok. Banjur isi toko dihitung, dihitung, dihitung, masih satu tahun kurang dua bulan. Ternyata isi toko, ya, ini senilai dua nisab. Senilai dua nisab atau satu nisab lebih, maka berarti mestinya wajib zakat. Tapi kewajiban zakat masih kurang dua bulan. Akhirnya uang yang cash ditukokno kalunge bojone. Ditukokno gelange bojone. Ditukokno perhiasan-perhiasan. Karena perhiasan yang dimiliki oleh istri itu tidak wajib zakat. Barang wis oleh dua bulan maneh genap satu tahun dihitung enggak ono sak nisab. Mergopo ditukokno ya perhiasane sing wedok. Ora ono sak nisab. Iki fuqaha semua menghukumi tidak wajib zakat. Hukumi gak wajib zakat. Karena ketika berputar satu tahun gak ada satu nisab. Bebas dari zakat. Ini namanya lari. Hakikatnya sudah wajib. Sudah lebih dari satu nisab. Bareng wis waya buka toko maneh isine kurang. Kurang lengkap, Dek. Kalunge didoli maneh tambah modal. Lah, iki wong ahli fikih ngelah. Sesuatu yang mestinya haram dihelah-dihelah ya apa supaya haram. Ahli fikih Syafi'iyah iku menghukumi dodol anjing iku gak sah. Karena anjing itu najis muwaladah. Dijual gak sah. Padahal anjing iki anjing yang mu'allam, anjing yang terlatih. Ya. Anjing lacakku mahal. Bisa sampai 200 juta, bisa sampai 100 juta, bisa miliaran anjing. Dijual enggak boleh. Nah, ya apa supaya supaya halal kenek. Ya yang biasa membeli anjing lacak ya polisi. Polisi didudono polisi, Pak polisi, anjing seperti ini berapa harganya? Oh, mahal ini, Pak Yai. Pak Yai kok punya anjing lacak? Dulu saya sedang ya melatih anjing ya. Ini kalau dijual Pak Yai bisa laku 1 miliar ini. 1 miliar. Oh, 1 miliar ya. Iya. Oh, sekarang tak berikan kamu ya apa? Tak weh notok ning sampeyan. Oh no, mutmadab Syafi'i dodol anjing iku haram. Ora sah. Loh Pak Yai estu to? Nggih, zaman polisi ya senenge melacak ya dengan anjing lacak. Wis wis saiki tak wehno ning sampeyan. Tak wehno ya. Ora sah dituku. Estu Yai? Nggih. Tapi sak niki sampean sediane kandang teng omah sampeyan. Tak terno, tak tumpakno mersi. Ongko singgal torno 800 juta. Loh, boleh ndak loleh kok. Wengi ongko sing ngenterno. Ora dodol anjing. Lha para bapak wong pekek iki semene ku ngelah-ngelah. Lha iku jenenge istilah bautin kamu itu mengkufuri kalam Allah. Lah kewajiban zakat barang sing dilarang akhirnya dikilah dadi boleh. Ya, kewajiban zakat akhirnya tidak wajib zakat karena dihelah. Allah ku sing disawang ku atine. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Walai yang dulu ila akmalikum, walakin yang dulu ila kulubikum. Allahku tidak memandang rupamu, gambarmu, fisikmu. Allah tidak memandang amalmu, tapi yang dipandang Allah hatimu. Hati. Kalau bapak. Iki wong sing mestine kewajiban zakat dikelah sampai ora wajib besok di akhirat masih tetap ada tuntutan karena mengkelah niatnya lari dari kewajiban. Fuqaha iku dibungoki ambek Muhammad Bahauddin Asam. Kamu itu mengkufuri kalam Allah. Akhirnya pukulan itu dibualan ambek kulah tulma disawat. Kulah itu ada banyu minum. Biasanya terdiri dari keramik atau terdiri dari kaca. Ngene-ngene. Ate banyu modele koyok kendi tapi gulune dawa. Iku kulah. Di samping sebautin niku enten kulatul ma wadahe banyu untuk air minum disawatno. Disawatno ku tiba-tiba ku kulaku munggah ning atap. Munggah ning atap. Orang buka itu salah satu mengatakan nanti kalau jatuh pecah. Nanti kalau jatuh pecah. Bapak ya, mbuh iku kaca, mbuh iku keramik kan pecah. Siji ambek plastik. Cara biyen nggih keramik utawa kaca kulae. Dikaya kendhi gulune dawa iku kulah disawatno nggih munggah tengene atap nggih la faqihun minhum surat ahli fikih dari mereka fuqaha mengatakan mesti pecah nanti kalau jatuh langsung dibentak ambek Syekh Bahauddin kadzabta. Kamu bohong. Kamu bohong. Kamu ngomong tanpa ilmu. Kamu ngomong tanpa ilmu. Mengatakan ini akan pecah tanpa ilmu. Ilmu itu pengertian sesuatu yang rahasia, yang hakikat. Akhirnya kulah niku ceblok nenggone tanah, ternyata utuh seperti semula, tidak pecah. Kamu itu ya bohong. Kamu ngomong tanpa ilmu. Terus Bapak niki sing cerita niki Asy-Syekh Al-Qutb Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ajeng paingane cerita malih. Aku dingendikane ambek Asy-Syekh Zaitun. Syekh Zaitun iku khotib. Khotibe Syekh Saudin An-Nasabandi. Syekh Zaitun khotibe Syekh Saudin An-Nasabandi. Iku pengane dawuh Syekh Zaitun. Ketika Syekh Baudin An-Nasabandi jadab iku kaya wong gendeng. Baya dikudang mbak ibu anakku ganteng-ganteng dewe, bopong-bopong dewe, wajah ibu duyuwi tur. Kudu segede ora. Payah. Dadi wong sing majidku ngono iku. Biyen iku Mbah Ut Pagerwaja sariane. Senengane ning Mojagung nggih. Ning masjid pasar iku. Masjid Arido. Debat teng masjid niku enten makame Asy-Syekh Ahmad Al-Maghribi, makame Syekh Abdul Rahman Al-Maghribi. Senengane teng riku Mbah Ut biyen niku. Nah, para bapak santri-santri tambak beras kapan jumlah legi niku kata sing dateng mojo aku. Jalan kaki. Tambak beras mojo aku ku jalan kaki. Gak koyo santri sakniki. Anti sakniki mboten purun jalan kaki. Jalan kaki yo gengsi, yo gak iso oleh pacar. Ben ku jalan kaki. Mane kula sampai apal mlaku carane pelan-pelan yo ora cepet yo ora sedang. Ikut tiap 1 jam 4 km. Tambah plus mau jagung kira-kira 15 km. Nggih. Iku kapan asar mun teko ngriku salat asar teng masjid hari itu. Tambah utku nek wis kuwabeh padha salat ngubengi barisane salat. Sae wong-wong ku dirogoi, disupuki duwite. Supuki duwite. Nah, ngene ku apa haram apa ora? Mun wong jandap dipuhi dhuwit ku hukume haram apa ora? Jandap. Wan mboten dihukumi salah nyata niki. Apa kersane Allah? Tapi tasawufe mesti apik, ora ana tasawuf elek wong jandap. Tasawufe mesti apik. Kadang duweno fakir miskin. Malah-malah jamaah iku padha nggawa dhuwit didelesa ben dicupuk ambek mbakut. Mergo nek dicupuk, mengke rezekine ku lancar. Tapi nek ana sak diseni dhuwit ambek mbakut cilaka. Cilaka. Lah iku jenenge majdhub, nggih, catet. Nah, niki nggih ngoten niki bae niki majendhuk. Kalau bapak ketika jarab rupane garwane ku gak tahan. Gak tahan. Ditunggu sampai 7 tahun dereng padang. Nggih. Dereng padang. Dereng normal kembali sik panggah jarab. Krono sampai 7 tahun niki mboten waras. Garwane niki minta fatwa kepada fuqaha. Ulama ahli fikih fatwa. Jaluk fatwa ku jaluk keputusan hukum nganggo dalil iku fatwa. Mboten fatwa niku ceramah, mboten. Fatwa niku sanes mau idoh al fatwa isbatul hukmi bidalil, menetapkan hukum dengan dalil namanya fatwa. Jalu fatwa nopo kenging kados kula niki Rabi Malik. Nopo kenging kula niku Rabi Malik. Wong garwa kula niku jadat kontosipun 7 tahun. Mboten waras-waras. Lha kok dilalah ulama niku menghukumi boleh. Nggih. Menghukumi boleh. Entah dengan alasan apa, dengan dalil apa, ulama niku fa'afqauha bi annaha tatazawwaj. Bahwa istrinya boleh nikah lagi. Akhirnya para bapak dinikahno ambek kodi. Dinikahno. Dan dinikahno ya mesti wae wong jenenge wis nikah. Terus dalu-dalu bojone ku dukhul. Nggih. Rasa takon dukhul iku apa? Sakno arek cilik. Sing lanang dukul nek sing wedok lu ujug-ujug tiba-tiba Syekh Udin ku rawuh ning kamare. Ning kamare bojone tinuju kumpul lambe suami yang baru. Kulku fa tu'ana huma. Tu'ana iku ana maknane menikam. Onok taneku maknane mencela. Fato'anahuma, kemudian keduanya itu dito'ana. Nek to'ana dimaknane dicela, bujune dicela. Banjur garwane sing wedok yo dicela. Nek to'ana berarti ditikam, nggih ditusuk. Loh, pematene wong gak dosa jarab. Jarab itu sudah Allah yang mengendaki. Nah, nek to'anaku maknane ditusuk, ditikam. Loh, bapak, akhirnya bojone wedok mati, sing lanang mati bisa. Akhirnya kondi sing akrabe itu dipukul. Begitu dipukul, langsung buta melakune nyeret nggih. Langsung matanya buta, sikile nek mlaku nyeret. Nyeret. Sampai pecah nggih. Dadi sampai pecah. Iku didhawuhna Asy-Syaikhul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam kitab Al-Minan Al-Kubro. Kitab Al-Minan Al-Kubro. Oh bapak, yang seleh ting kalian Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani niku jenenge Asy-Syekh Al-Munawi. Asy-Syekh Al-Munawi. Syekh Munawi dawuh kawit-kawitane jarate Syekh Saudin An-Nasabandi ku berkhutbah kawitane Masjid Jamek berkhutbah di Masjid Jamek. Bapak-bapak berkhutbah pada hari Jumat. Loh, setelah berkhutbah itu mendengar orang yang berkata, hatun nar, hatu syuhud, hatun nar, hatuku nek dimaknani coro jowo nekakno kowe kabeh annar geni, hatu nekakno kowe kabeh asyuhud beberapa saksi. Wonten hatun nar, hatu syuhud, bar krungu niku njuwarit. Syebautin pun juret tidak sadarkan diri. Kemudian akhirnya nggih koyok wong sing gak ngerti. Hama koyok wong bingung. Akhirnya mlaku munggah neng gunung sampai 3 hari. Munggah gunungku sampai 3 hari. Bareng teng Gunung Ijen niku halnya iki tambah nemen hal iki kondisi hatinya ya iku tambah munggah tambah nemen. Akhirnya para bapak dalam masa 5 tahun niki mboten nate dahar, mboten nate ngunjuk, mboten nate sare. Nggih. Wong biyen nek gapane jantet nggih kaya ngoten. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku pernah mboten sare, mboten dahar, mboten ngunjuk ku 3 tahun. Nggih. Nate. Niki Syekhauddin ku nate sampai 5 tahun. 5 tahun ku mboten dahar, nggih mboten sare, nggih mboten ngunjuk. Ketika dereng jarat, Syekhauddin An-Nasabandi iki pun apal kitab jeneng kitab Al-Bahjah. Di selama jadab ni ku mboten leren-leren ngapalno kitab baca ku diwoco hatam di bulan baleni, bulan baleni. Niki para bapak wong nek jadab. Ana wong jadab iku sebabe maca dalail. Ya krono ditarik kali Gusti Allah senengane maca dalail, tapi cekelane dalail diwaca maneh, waca maneh, waca maneh. Iki wong jarab. Nah, para bapak Syekh Baudin An-Nasabandi niku mukasyafahnya itu betul. Mukasyafah tahun sekian nggih, bulan sekian, hari sekian, tanggal sekian kamu akan jadi anu. Iku mesti pas. Mboten ati mboten pas, nggih. Jadi muka safanya ndak pernah keliru. Wa kana kasfu la yukhti'u, gak pernah salah. Berbapak Syekh Baudin niki nek dawi ning ngene pejabat, dawi. Pejabat didawi. Kon tak pecat kan. Awakmu tak pecat. Ya. Didawi ngoten pejabat, awakmu tak pecat. Niki mboten dangu. Nggih. Dawi mesti terjadi. Mboten dangu, nggih. Kira-kira nggih. Telung dino, suwe-suwene pitung dino. Iku wis terjadi. Nggih. Turun dari jabatan. Pon tak pecat ngono iku. Ora kok semua nggih. Peraturan niku saking beliau. Ning beliau nek dawuh ngono iku ternyata iki pejabat iku dipecat. Kapane petuk wong nggih dikandhani kon tak angkat dadi pejabat. Mending ngoten. Niku pada waktu yang dekat mbuh sedina mbuh rong dina diangkat menjadi pejabat. Iku jenenge mukasafahnya ku temenan. Apapun yang dikatakan pas bener. Pas bener. Iku muga wong di waktu mazdub iku hakikatnya yang ngendika Allah. Yeah. Namun lesane niku dadi liwat ngendikane Allah. Dadi apa sing didhawuhno wong jatab iku sak temene dawuhe Allah. Terus bapak akhire pengane sedo tahun 922 niku dimakamno ning langgare dhewe. Di sudut langgar cara iki masjid ngeten iki cara ben arane zawiyah. Zawiyah itu satu tempat yang khusus untuk peribadatan tiang-tiang sufi. Niku sandinge lawang. Lawange uben kono jenenge. Kaya Madinah, lawang kono jenenge lawang apa, lawang apa. Kaya teng Mekah ku ngenten Babu Salam, enten Babu Syaibah, enten Babu Malik, enten Babu ngoten. Dan iki ning sudut musala nggih sandinge jenenge Babu Syariah. Ana lawang jeneng lawang Syariah. Iki sandinge lawang Syariah teng pojok ngoten niku nggih tempat kuburane penjenengane. Para bapak iki sekilas tentang Bautin An-Nasyabandi. Nah, panjen buka niki thariqahe. Usul thariqah An-Nasyabandiyah Al-Aliyah. Wa mabna hadhi thariqah Al-Aliyah alal amali bi ihda asyara kalimatan farisiyatan. Samaniyatun minha maksuratun an hadratu syekh Abdul Khaliq Al-Hujdawani. Di dasar-dasar thariqah Nasyabandiyah ini mengamalkan 11 kalimat farisiyah. Kalimat berbahasa Farisi. Ini para bapak artinya berbahasa Farisi 11. Iki maksudnya kebanyakan. Kebanyakan berbahasa Farisi 11. Pada hakikate sing berbahasa Farisi ku namung 8. Sing telu bahasa Arab. Bahasane Arab. Jadi 11 bahasa Farisi itu ya, aksaruha kebanyakan. Sing wolu niku dikutip saking Hadratu Syekh Abdul Khaliq Al-Hujdawani. Iku siji Haus Dardam. Loro Nadur Barkodam. Iki bahasa Faris. Safar dar waton, khulwat dar anajman, ya dakrok, ba zakasat, nakah dasat. Ya dadasat. Wabakdaha setelah delapan salah satun ada tiga anis Syekh Al-Akbar As-Sayyid Baidin Al-Nasyabandi bahaya wukuf zamani. Ini bahasa Arab. Wa wukuf adadi wa wukuf kolbi. Kutipan dari kitab Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub itu singaran tiang Nasyabandi. Artinya hus derdam menjaga nafas pada waktu masuk, keluar atau keduanya. Jangan sampai melupakan ingat Allah. Bapak, semua orang-orang arifin niku mengatakan bahwa afdhalut ta'at hifdzul anfas. Ditulis kalian As-Sayyid Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Mulaibari di dalam Hidayatul Aqiyah. Ini semua orang-orang ahli makrifat itu berpendapat bahwa afdhalut ta'at hifdzul anfas. Luwi utama-utamane to'at, to'ate wong ahli tariqah. To'ate wong ahli tariqah iku menjaga nafas. Melebune, metune Allah. Hurujuha batukhuluha bidzikrillah. Metu zikir Allah, lepu zikir Allah. Oleh Bapak, sebab apa zikir Allah itu bisa nulak godaane setan. Setan itu mboten saged nggodha teng ati nek atiku zikrullah. Sian nanti kula ceritakno. Tulisane Imam Ghazali dan kitab Ihya. Ada seorang arif billah nyuwun pirsa datang Gusti Allah. Ya Allah, kula pengin sumerep kados pundi carane setan niki nggodha manungsa. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Ku carane nggodha kados pundi? Yang arif billah niku diwuruhno Allah insan billaur. Insanku manusia billaurku kristal. Kaca ngene Bapak enten sing sakit kristal. Kaya umume kacane mobil sing arep niku kristal. Nek nabrak prok niku pecane piyur, ku jenenge kristal. Iku insan bilaur. Manusia kristal yo manusia utuh tapi dari kaca. Di perut besarnya ketok, ginjele ketok, atine kabit ketok, jantunge kolbune yo ketok, abeh ketok. Terus Gusti Allah nyontokno setan iki kaya kodhok. Kodok niku nemplek dengan kiteng salangan, salangan sisi kiwa. Nah jantung niku manggone sisi kiwa, ing denyut, denyut, denyut. Ku jenenge kolbu, mudhotan, daging kempel, daging kempel gedene semanten niki mudhoh. Ah niki disebut kolbu. Kolbu didelok saka alam syahadah. Alam syahadah alam nyata. Jantung niku memotret roh. Tapi bukan yang kuli ruku min amri robbi, bukan, iku di alam gaib. Iku manggone ning alam malakut, boten alam syahadah, boten. Sing alam syahadah niku sing lahir, sing nyata, daging kempel, terus ngetokno uap, iku jenenge barang nyata. Iku kena dipotret, ya. Karena ada alat yang bisa memperbesar. Kalau bapak, ya, ini mutan sakit dipotret yang kulir ruhu min ambi robbi, itu mutan sakit. Ini manggone teng alam malakut. Luteng jurune jantung alam sadah, ini kuenten alam gaib. Alam gaib. Nih. Teng alam gaib niki enten terdiri tiga indera. Ada tiga indera. Indera yang pertama disebut basiratul qalbi. Basiratul qalbi. Lebih dalam lagi ada namanya basiratul ruh. Lebih dalam lagi ada namanya basiratus sirri. Asy-Syaikh Adz-Dzurumman Asy-Syafi'i Asy-Syafi'i beliau mengatakan bahwa basiratul qalbi ini adalah tugasnya untuk makrifah. Makrifatul ulum. Ma'rifatul ulum yo ngerteni ilmu apa wae, ilmu apa wae iki tugase basiratul qalbi. Ilmu niku para bapak alame gaib. Kitab-kitab ku ra tulisane. Kitab iku tulisane, tapi ilmu ne gaib. Ilmu niku mboten kena dipotret, ilmu niku mboten kena dipotret. Tidak bisa dipanca indra ilmu niku. Nah, sing kena kuwi tulisane. Tulisan itu mengandung ilmu. Ilmu itu adalah panggone ing alam gaib. Untuk mengerti itu namanya basiratul qalbi. Jadi tentang ilmu apa saja, ma'rifatul ulum tentang Allah, tentang malaikat, tentang sembarang. Nesing basiratul ruh iku tugase mahabbatillah. Untuk mencintai Allah iku basiratul ruh. Kemudian dalam lagi ada basiratul sirri, itu adalah tugasnya untuk musyahadatillah, memandang Allah. Memandang Allah. Bapak-bapak, niku lho sing jenenge kodok niku, kodok. Niku telaline panjang mlebu ning ngone jantung. Telaline niku panjang mlebu ning jantung, utik-utik jantung. Iki carane setan ganggu menungso. Setan ganggu menungso, utik-utik jantung. Tapi kapan orang itu berzikir, ya, hatinya iki zikir Allah, Allah, Allah. Metune nafas Allah, mlebune nafas Allah. Setan gak iso nggudu. Insan bilaur niki ketika berzikir, berzikir telalene kodok ku gak iso modot. Gak iso modot. Ya. Iki carane Gusti Allah maringi pirsa ngene iki lho, carane setan budha. Ya, ngene iki. Tapi ora kabeh ngono. Itu namanya memberi contoh. Kapane awak iki zikir, zikir, zikir. Mulane Gusti Allah dawuh ning hadis qudsi riwayat Imam Ahmad, ana ma'a abdi ma zakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Ana ma'abdi, aku akan selalu mendangi, mendampingi hambaku. Ma'abdi sartane hambaku. Itu namanya ma'iyah. Ma'iyah menyertai hambaku. Tapi syaratnya siji, nek eling aku. Nomor loro, lesane bergerak-gerak menyebut namaku. Ki Allah janji ma'iyah, berjanji mendampingi. Pengenane kulaturaken jenengan, apa artinya ma'iyah? Niku Syekh Said Ramadan Al-Buti menerangkan di dalam kitab Syarah Hikam Athaiyah. Pengenane ma'iyah itu ada empat. Nomor siji ma'iyatu takrimin. Artinya mendampingku, selalu memuliakan. Nomor loro ma'iyatu himayatin. Artinya selalu melindungi. Banjur nomor telu ma'iyatu nasrin. Akan selalu menolong. Ma'iyatu ta'yidin. Akan selalu memberi kekuatan. Memberi kekuatan. Di kapane ati niki zikir, zikir. Metune nafas zikir, lebune nafas zikir. Akan selalu didampingi Allah. Artinya satu, akan selalu dimuliakan. Dua, akan selalu dilindungi. Ketiga, akan selalu ditolong. Keempat, akan selalu diberi kekuatan. Kalau bapak mulane setan ora iso nggodhok. Innahu laisa lahu sultanun alal ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Innahu, sungguh setan. Innahu, setan tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman. Laisa lahu sultanun, tidak punya kemampuan untuk menggoda orang-orang yang beriman selalu bertawakal kepada Allah. Nah, di mulane cara Naqsabandi iku mlebune nafas disertai dengan Allah. Maksudnya nafas disertai dengan Allah terus. Berbapak biye nanti kula critakno kok balene maneh gak apa-apa. Terutama sing paling berat iku tentang kematian. Nek sampe atiku gak eling Allah, iku kematiane berat. Kok dawuh Sayyidina Umar, mongko nek wis nazak arepe mati, akale ku ora jalan. Akal yang biasa untuk pertimbangan enggak bisa. Mulane kudu dituntun nambek tuntunan Allah, Allah, Allah. Lakinu mautakum fa innahum ya'lamuna ma la ta'lam. Wong arepe mati ku talkinen, tuntunen ambek la ilaha illallah. Mergo wong arepe mati ku weruh apa-apa sing awakmu gak weruh. Ki weruh alam gaib. Bapak, Sienate kulo citakno njenengan. Kulo gadah mbah. Adike mbah kulo. Mbah kulo wedok jenenge Haji Saroh. Gadah adik jenenge Abdul Wopur. Sawise haji dileh jenenge Haji Saiful Huda. Oh, bapak nate nazak boten sido pecah. Kok ditimbali mal wong nazak kuabot mal. Akut. Desuti to mbah. Pengane ku sik sugeng kok ngendikan bab nazak. Ya mal aku tahu ben ku nazak gak sido mati mal. Nalika nazak iku aku ditunggoni bojoku yo gak ketok mawon. Dadi alam syahadah, alam nyataku mboten ketok. Alam syahadah. Aku ditunggoni anakku yo gak ketok mawon. Aku ditunggoni mbokmu, cara ngajukku mbok. Mbokmu, ibumu, mbokmu. Aku yo gak roh. Malah sing ketokku alam gaib mal guruku jenenge Syekh Mustajab Gedung Sari. Iku teko ning gunaku. Dawuh Ghafur dalem Mbah. Iki wawancara rohani. Niki sudah antar rohani. Mergo jasmani wis gak iso. Awakmu isih ngerti, isih eling mbek aku, nggih, Mbah. Aku sapa? Guru kula Mbah Yai Mustajab Gedung Sari. Bener, Pur? Nah. Biyen awakmu ning pondok tak wuru illa ilaha illallah. Iko salah, Pur. Salah. Sing bener ku la ilaha Allah ku gak ono apa. Kulo bapak ya. Pengene dawuh mal untung aku dilatih ambek guruku kotorekne piambake Qadiriyah Nasabandiyah. Dilatih guruku mlebu metune nafas dikongkon muni Allah, Allah. Allah untung mal. Wektiku akalku wis ra genek kanggo pertimbangan. Akalku wis buntu. Tapi krono aku kulino mlebu metune nafasku Allah, Allah. Dadi nalika Kiai Mustajab iku dawuh ngono, atiku muni Allah. Langsung guruku Mustajab mencelat mal. Iku setan berarti. Ungkapane badhe sedo niku setan padha ngrubung kesempatan terakhir godane mesti mengingkari adanya Allah. Iku mesti. Nggih. Dadi supaya wongku mengkufuri Allah. Bareng kiai ku mencelat mal ganti ibuku. Ibuku yang ngono merayu aku merayu. Nak, manuto kiaimu ya nak, manuto kiaimu. Atiku muni mal Allah. Rupa ibuku mencelat mal ganti bapakku tekok. Padahal ibune bapakku mun seto. Bapakku kasar mal. Aku dikasar dikongkon melu guruku mau. Akhir hatiku Allah sing rupa bapakku mencelat mau. Aku terus sadar. Karena aku sadar aku njaluk diwuduni. Nanti saiki aku jek urip bangunu iku nanjak. Wingi enten tiyang ngaji cerita ibu ibu iku jerih nazak wis pirang-pirang dina kok gak mati namun melorok didulang unjuk ya gak iso didulang dar gak iso melorok tok. Padha dawuh kanjeng Nabi wong kuwi nek arepe sedo mesti diweruhno panggonane besok. Nek kapan niku wong ahli diamal soleh arepe sedo kuwi wis diweruhno swarga. Dina mudho tari. Mulane rata-rata nggih sedane niku mesem. Enten kalane diweruhno panggonane besok ning neraka. Mloro. Cangkeme moangap. Mloro. Kok mesem. Ki mripate mloro cangkeme mangap tanpa ketakutan. Karena badhe pecahku mesti diketokno panggonane besok. Panggonan neraka ya neraka. Itu bapak, padahal akhir kalam itu sangat dibutuhkan. Mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong sing akhir kalame la ilaha illallah masuk surga. Nek wis gak iso ngomong tapi atine jalan. Man mata wa wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dia meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah masuk surga. Niku sing dijagano karek loro. Lisan ambek ati. Lisan bisa ngucap Allah ku refleks. Refleks. Kapan wis kulino, kulino kiri gak usah dipikir muni dhewe. Kados kula njenengan kulinane nek nggo bareng ceblok iku wis dadi refleks innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nek gak kulino mesuk, nggih. Mesuk. Nek kulino innalillahi nggo bareng ceblok kletek innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggowo cangkir ceblok innalillahi. Nek kulinane mesuk, ya mesuk. Iki para bapak, mulane Nabi dawuh almar'u yamutu ala ma syaa alaihi. Almar'u yamutu ala ma syaa alaihi. Orang itu besok akan mati nurut biasanya ketika hidup. Ketika hidup biasanya ngomong apa. Nah, para bapak, iki Syekhuddin An-Nasyabandi iki mengharuskan bagi orang yang thariqah Naqsyabandi mlebu metune nafas disertai dengan ingat Allah, ingat Allah. Para bapak, niki pertama pendahuluan. Nah, meluru nanti nandur bar kodam mencitok niku disik monggo kita waca bismillahirrahmanirrahim rabbi fa'na bi barakatihi wa bina husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbifah fa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amik nabi tadi rabbi fa'na bi barakatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam talihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam talihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi alatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam talihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi alatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.